kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat kita berlari-lari di kaki langit mencari pelangi? Lalu hujan turun, kita basah bersama. Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat? Masihkah kau ingat?